sendiri besar. Bahkan juga dosa besar itu asalnya dosa kecil. Ketika mereka merasa terangsang dengan dosa itu sehingga menjadi besar. Lihat orang itu berbuat zina karena melihat wanita yang bukan mahramnya, karena hubungan dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan kita wajib memahami bahwa semuanya amal ini akan dihisab oleh Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan beliau menjadi utusan untuk umat ini bagi orang yang zikrullah yang banyak. Wa dzakarallaha katsiran, bagi orang yang berzikir, yang mengingat imbalan Allah Ta'ala. Bukti seseorang mengikuti mereka-mereka Allah alaihi wasallam, dan juga mengikuti sunnah sahabatku. Bahkan dalil yang menjelaskan kita wajib menjadikan beliau sebagai panutan kita. Nah, bahkan juga untuk masalah urusan dunia pula, karena beliau menjelaskan halal dan haram. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan ada perkara yang samar yang harus kita menjauhinya. Dan juga beliau Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, maka dia berarti taat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang nomor dua, bukti orang itu ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahkimus sunnah, berhukum dengan sunnahnya beliau, bukan berhukum dengan sunnahnya bapak atau ibu atau orang atau yaitu tokoh-tokoh tertentu. Tidak, kita berhukum dengan hukumnya beliau karena beliau mendapatkan wahyu dan beliau menghukumi umat dengan dasar wahyu, tidak mengikuti hawa nafsunya. Ini tanda-tanda. Maka banyak orang mengatakan kami adalah pembela Islam, kami pembela sunnah beliau, tapi tidak mempelajarinya dan juga tidak mengilmuinya, bahkan juga tidak mengamalkannya. Karena pembelaan harus ditempuh dengan ilmu dan amal. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Taat kita kepada Allah, taat secara keseluruhan, tidak boleh kita pilih-pilih. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita melainkan mesti benarnya dan pasti bermanfaat dunia dan akhiratnya. Wa ati'ur rasul, dan kita hendaknya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketaatan kita pada beliau ketaatan mutlak. Karena beliau tidak menyampaikan kita kecuali yang baik dan tidak melarang kita kecuali madarat ketika dilanggar. Karena itu Allah Ta'ala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, dengan syarat hadis yang sampai kepada kita adalah hati yang sahih atau sahih li ghairi atau khasan li ghairihi, sebagaimana keterangan para ulama hadis rahimahullah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menawar, oh hadis ini cocok dengan saya, tidak cocok atau cocok, kita diperintahkan untuk mentaati. Karena manusia itu hawa nafsu tidak cocok dengan yang benar, hawa nafsu itu mengikuti yang batil. Kemudian nomor tiga, wa ulil amri minkum, Di situ tidak diikutkan wa'ati'u, karena ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, tidak semuanya. Karena dia atau mereka bukan orang yang maksum, bukan orang mendapatkan wahyu. Tetapi ketaatannya apabila tidak memerintah kepada kita maksiat. Bahkan walil amri harus taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, harus taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena ya ayyuhalladzina amanu umum. Cuma walil amri punya hak untuk kita taati dalam hal urusan duniawi, yang itu maslahah yang tidak ada madorotnya. Dalam masalah urusan din, jika mereka memerintahkan kepada kita yang itu ada dasarnya, wajib, karena hakikatnya mereka memerintah yaitu umat dengan perintah Allah. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'atu fi ma akhaffa wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Kitabul Imarah. Kewajiban setiap orang muslim, al-mar'il muslimi, as-sam'u mendengarkan, wa-ta'atu dan mentaati pemimpinnya, fi ma'akhaba yang ia senangi, au karya yang ia benci, ma'lam yu'mar bi maksiatin, selagi kita tidak diperintah pada maksiat. Ini kaidah untuk mentaati walul amri. Fa in umira bi maksiatin wala fala sam'a wala ta'ah. Jika kita diperintah kepada maksiat, kita tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh mentaati. Demikian juga walil amri ini bukan hanya dalam satu urusan negeri, bisa juga di dalam rumah tangga. Karena beliau menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu adalah semuanya pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpin. Seorang suami memimpin istri, maka istri wajib mentaati suaminya ketika suami memerintah yang maslahah, atau memerintah itu perintahnya Allah. Seperti suami ketika memerintah yang Allah Ta'ala perintahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu itu agar sholat, dan bersabarlah dirimu ketika memerintah orang untuk sholat. Dan juga menunjukkan suami pemimpin untuk istrinya. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Maka laki-laki itu mengurusi, bertanggung jawab atas wanita. Selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, setelah Allah Ta'ala memerintah kita agar, yaitu taat kepada Allah dan agar ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dasar, wa'ati'u rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in. Ketika kita berselisih, beda pendapat, baik dalam masalah urusan akidah atau urusan ibadah atau urusan muamalah, apapun yang menjadi persengketaan kita, kembalinya bukan kepada bapak, bukan kepada ibu, bukan kepada tokoh umat, tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maksudnya farudduhu ilallah, maksudnya farudduhu ila kitabillah wa rasul, maksudnya farudduhu ila hadisi rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, inilah orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu beriman, rukun iman yang pertama dan rukun iman yang nomor lima. Nah, maka tanda keimanan seseorang kepada Allah dan tanda keimanan seseorang kepada hari akhir, hari pembalasan, jika mengembalikan semua urusan dalam perselisihan mereka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan kenapa kita harus mengembalikan semua perbedaan kita, sengketaan kita hanya kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya? Dalika khairun, karena itu yang paling baik dan mesti benarnya. wa aksanu ta'wilat, dan paling baik penjelasannya. Karena beliau bersabda, fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya paling baiknya bicara dari kitab Allah. Wa khairul huda, dan paling baiknya petunjuk, hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Semua siapa saja yang berselisih sebagai umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cari dalilnya. Bukan bagaimana pendapat Anda, bukan bagaimana pendapat bapak kita atau madhab kita, tidak. Karena Allah menyuruh, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Selanjutnya pula ayat yang lain yang menunjukkan orang itu ittiba', tanda ittiba'nya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada surat An-Nisa ayat nomor 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan menyebut dirinya, la yu'minuna, tidaklah sempurna iman seseorang, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka berhukum kepadamu hai Nabi. Jadi bukan berhukum kepada orang tua, bukan berhukum kepada orang punya kedudukan, tetapi berhukum kepadamu wahai Nabi. Namun kalau kita tidak tahu, menanya orang punya ilmu yang bisa menghukumi kita dengan hukum Allah. Fi ma syajara bainahum, di dalam hal yang mereka perselisihkan. Jadi perselisihan kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak tahu, yaitu mencari orang punya ilmu. Saya punya masalah ini, hukumi saya dengan hukum Allah. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, ketika berhukum kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, summa la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak menjumpai dalam hatinya merasa keberatan dengan hukumanmu kepada mereka wahai Nabi. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan baik hati. Inilah yang masih banyak ditinggalkan oleh umat ini. Ketika mereka berselisih, bagaimana pimpinan kita? Salah. Tidak ada dalil kalau kita berselisih kembali kepada pimpinan. Kecuali orang itu punya ilmu, kita menanya, saya ada masalah seperti ini. Tapi kita tidak boleh menanya kepada orang yang bodoh. Tidak boleh menanya kepada orang yang ahli bid'ah, orang musyrik, atau orang pergerakan yang dia tidak mengenal din. Bertanya pada ahli ilmu. Karena orang ahli ilmu, warasah anbiya. Ahli ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, selanjutnya. Yang nomor tiga. Tanda bahwasanya seseorang itu dikatakan muttabi' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ridha bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi, senang hati. Merasa gembira dengan berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bergembira? Dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat ketika tahiyat, yaitu berselawat kepada beliau. Setiap mendengarkan kalimat Nabi Muhammad berselawat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syar'ihi, dan juga ridha dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak ridha dengan syariatnya beliau, berarti dia murka, dia kufur, dan dia benci. Dijelaskan di sini, fa'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bersumber dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridainya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kebaikan para sahabat, selalu mencari dalil yang bersumber dari beliau, tidak mencari dari falsafat atau orang kufar atau orang Yahudi, tetapi mendengar dari beliau. Apa kata beliau? Dzaqa ta'mul imani, akan merasakan orang itu nikmatnya iman. Dzaqa ta'mal imani, akan merasakan nikmatnya iman. Man radhiya billahi rabba, siapa saja yang ridha Allah Ta'ala itu sebagai Rabb-nya, penciptanya, pemberi rizki, yang pengatur, pemiliknya, bahkan juga ridha beribadah kepada Allah. Wabil islami tina, dan ridha Islam itu sebagai tinnya, karena Allah Ta'ala berfirman, inna tina indallahil islam, sesungguhnya din yang diridhai oleh Allah Ta'ala hanya Islam, dan tidak ada Islam pribumi, tidak ada Islam Arab, dan tidak ada Islam Nusantara, ya, karena tidak ada sholatnya orang Islam Nusantara, tidak ada haji menurut Islam Nusantara, Islam murni ada. Ini supaya kita fahami, karena orang ingin menyusupkan, menyisipkan kebatilan agar diterima kalau atas nama Islam. Ini menunjukkan Islam itu murni, falsafat Islam. Tidak ada falsafat Islam. Falsafat itu pikirannya orang Yunani. Bagaimana dikatakan falsafat Islam? Falsafat Iqra, falsafat Siam, itu maknanya mereka menginginkan untuk mencampur aduk budaya, yaitu dengan Islam. Ini budaya Islam, tidak ada budaya Islam. Budaya itu budidayanya manusia. Islam wahyu. Hanya kita harus menuntut ilmu, karena istilah-istilah yang batil itu banyak memasar di tengah umat. Selanjutnya pula, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan mengimani, orang itu akan merasakan nikmatnya iman jika Rasulullah SAW sebagai nabinya, sebagai panutannya. Inilah makna ar-ridha bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi. Tanda yang nomor tiga bagi orang yang mengatakan dirinya ittiba, maka orang tidak menuntut ilmu syar'i, hanya sekedar bersolawat, sholat tapi tidak tahu hukumnya, bahkan juga tidak tahu arti apa di dalam sholat, bagaimana dikatakan ittiba kepada sunnah beliau. Beliau membaca bacaan sholat mengerti, karena itu bahasa Arab, maka kita wajib belajar. Yang nomor empat, rabian, tanda-tanda orang itu ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wukuf inda hududis syariah, berpijak kepada hukum-hukum syar'i, pijakannya yaitu hukum syar'i, bukan pijakannya pikiran orang, bukan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang, bukan hasil musyawarah. Ya, maka apabila kita berpijak pada hukum manusia, kafir, kecuali urusan dunia yang itu dibolehkan di dalam Islam. Tapi menyeluruh harus berpijak pada hukumnya manusia, kufur. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, maka dia kufur. Wa hadzal amru samaratun lirridha. Ya. Nomor empat ini kita wajib berpijak kepada hukumnya, hukum syariat, hukumnya Allah, ini sebagai bukti buahnya kita ridha. Karena apabila orang meridhai sesuatu, mengikuti orang itu. Seorang anak yang senang, ya, seorang tua yang senang dengan anaknya, maka mengikuti apa yang diminta oleh anaknya, walaupun tidak semuanya yaitu apa yang diminta oleh anaknya benar. Tetapi apa yang Allah perintahkan kepada kita pasti benarnya. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kepada kita melainkan yang hak. Faman radhiya bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senang dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dinihi dan agamanya, wa syar'i dan syariatnya, wa qafa 'inda hududi syariati, berarti dia telah berpijak, berpegang ya kepada batas-batas yang disyariatkan oleh Allah. Dan kita berpegang pada syariat Allah itu memudahkan diri kita. Makanya tidak ada yaitu seminar 5 tahun untuk memperbaiki syariat Allah, karena syariat Allah Ta'ala sudah benar semuanya, sudah sempurna. Berbeda peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, ganti orangnya, ganti peraturan. Karena manusia ingin ketika dia jadi imam bagaimana punya keanehan sendiri. Tapi kalau kita kembali ibadah ini, akidah ini, muamalah ini dengan Al-Quran dan Sunnah, mudah. Karena kita tidak akan dirubah. Tapi kalau peraturan orang, zikir yang dibuat orang, lain hari, lain pula zikirnya. Lain tempat, lain pula zikirnya. Ini satu contoh. Jadi kita ini berpijak kepada Sunnah beliau, memudahkan urusan kita, melapangkan pikiran kita. Walam yatajawaz ha'ila khairiha, dan tidak boleh kita melampauinya dengan menambahi atau mengurangi, tidak boleh. Karena Islam sudah sempurna. Kama ja'a fi hadis Abdullah ibni Mughaffal, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal, annahu sami'a ibnahu yaqulu, sesungguhnya dia mendengarkan anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyadha, ya Allah aku mohon kepadamu istana yang putih, istana yang mewah. Nah, an yaminil jannah, di sisi kanan surga, idza takhaltuha, tatkala aku masuk yaitu di surga ini, ya Allah berilah aku istana yang mulia ketika aku masuk surga di samping kanan saya. Faqala, maka berkata orang tuanya ini, ai bunayya, wahai anakku, salillahal jannah, cukuplah kamu mohon kepada Allah Ta'ala surga, wa ta'awwadz bihi minan nar, dan berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala dari api neraka. Namanya tajawuz ya, kita diperintahkan untuk memohon surga, anaknya mohon, ya Allah qasrul abyad, saya minta istana yang megah, yang mewah di samping kanan surga. Fa inni, lalu ayahnya beritahu, ini pentingnya orang tua menasihati anak, dan anak menasihati orang tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati bapaknya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu fi hadhil umma qaumun ya'tadun fit tuhuri wat du'a'i. Naam. Maka akan ada umat ini kaum yang melampaui batas. Ya. Al-tahur, al-tuhur itu airnya di dalam dia berwudu. Wat du'a'i, dan melampaui batas doa. Gimana melampaui batas doa? Doa bersama-sama. Melampaui batas. Kalau kita doa bersama-sama itu waktunya pendek. Bagaimana kita mau buang air doa bersama-sama? Mau masuk masjid dalam belakang dan masing-masing orang berdoa dengan sendiri-sendiri. Mau kumpul istri, mau ambil orang banyak kumpulkan, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma jannibis syaitan. Bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan amma razaqtana. Nah, tidak bisa orang itu berkumpul sama istrinya. Kenapa? Menunggu kumpul. Demikian juga dengan suara yang keras. Pakai mikrofon. Ini tajawuz. Nah, Maka perlunya kita memahami hal ini. Apalagi doa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dari beliau tapi ditinggalkan, kemudian mereka mengarang doa sendiri. Namanya tajawuz. Karena doa beliau panutan untuk kita. Nah, jadi kita tidak boleh melampaui batas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sa'altal jannah fas'alil firdausa. Kalau kamu mau memohon kepada Allah taala surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena paling nikmatnya surga yang atapnya adalah ars. Faman ittaati fit tahuri. Maka barang siapa melampaui batas dia berwudu, al israfu fi. Sekarang berapa banyak ya kita punya keran lalu wudu kayaknya orang yang menumpahkan banyak lalu mandi disiram terus. Mandinya beliau berapa? Mandinya beliau satu sok. Satu sok itu berapa mut? Empat. Satu mut ini. Antum wudu sekian itu bisa. Bisa ini. Dan meneteskan pula. Nah, yang baik ketika berwudu dimatikan dulu kerannya. Karena itu israf tidak boleh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dan air itu dari Allah. Boleh kita nikmati tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ini yang harus kita fahami. Maka pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wudu, ketika berdoa sesuai yang dituntunkan, tidak menambahinya. Aw ayat tawaddu'a aktsara min salasi marrat. Berwudu lebih daripada 3 kali, puasanya siram terus. Maka keliru. Atau wudu. Wudu. Karena dicontohkan beliau. Nah, walaupun ada berpendapat demikian, apapun pendapat kalau berselisih dengan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita ikuti. Demikian juga dijelaskan di sini aw an yatajawazal adwa alladhi umira bi wudhu'i, atau melebihi dari batas-batas anggota yang diperintahkan wudu sampai sini. Siram sini tidak boleh. Kecuali kita memandi. Mandi kita berwudu dulu. Kita membasuh kelamin kita, lalu kita basuh tangan, kemudian kita berwudu, berkumur wudu. Sampai mengusap kepala, baru kita menyiram yang kanan, yang kiri. Itu. Setelah itu tidak perlu wudu lagi. Kecuali kalau kita batal di tengah kita mandi. Ini harus kita fahami. Dan insya Allah itu sudah diajarkan oleh asatid antum semuanya. Perlu dipraktikkan dalam hal ini. Dan juga berikutnya nomor 4. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatahaqqaqu illa idza kana al-amalu muwafiqan lis-syari'ati fi umuri sittah fi umurin sittatin. Untuk mengikuti sunnahnya beliau tidak akan terwujud kecuali amalan itu dikatakan sesuai dengan syariat Allah, terpenuhi 6 perkara. Al-awwal as-sabab. Orang mengikuti sunnah mesti dengan amal, sebab. Dan sebab ini harus dari beliau, tidak dari kita. Dijelaskan di sini. Fa'idha ta'budul insanu, fa'idha ya'budul insanu lillahi ibadatan, bukan ta'budul, fa'idha ya'budul insanu lillahi ibadatan, jika manusia itu beribadah kepada Allah Ta'ala, makronatan, yang disertai bisa babin dengan sebab-sebab, dengan amal-amal. Laisa syar'iyan, yang itu bukan syar'i, fahiyya bid'atun. mardudatun, tertolak, ala sahibiha, kepada pelakunya, dengan dasar hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami maka itu ditolak. Jadi kita beramal harus sesuai dengan sunnah beliau, mencari sebab harus dengan sebab yang beliau contohkan kepada kita, karena ibadat bukan pendapat kita. Lalu dijelaskan di sini misal udharika, contohnya anna ba'dhan nasi yukhyi laylatas sabi'a wal isrin, sebagian manusia menghidupkan malam yaitu yang ke-27, ini tanggal 8 malam 9 Rajab. Sebagian orang menghidupkan maknanya qiyamul lail untuk malam 27 min Rajabin, yaitu bulan Rajab, dengan alasan bi hujjatin annahal lailatul nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urija fiha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annaha al-lailatul lati urija fiha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah malam yang mana diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Fattahajjudu ibadatun, tahajjud ibadah setiap malam. Fattahajjad bihi nafilatan lak, dan upayakan kita ikhwan talibul ilmi bangun malam. Beliau itu setiap malam tidak pernah tidak bangun. Kalau telat mengganti sholatnya 12 rakaat pada waktu duha. Beliau yang sudah diampuni ini oleh Allah Ta'ala dosanya, bahkan ketika lanjut usia maka memperbanyak pula. Inilah contoh beliau. Jadi sholat malam bukan dalam rangka tanggal 27 Rajab, bukan dalam rangka menyambut satu Muharram. Walakin lamma qurina bihadzal sababi kana bid'atan, maka tatkala disertai dengan sebab ini, maka dikatakan bid'ah. Li'annahu bana hadhil ibadata ala sababin lam yasbut syar'an, karena dibangunnya ibadah ini dengan sebab yang tidak ditetapkan oleh syar'i. Baik ikhwan, adzan awalan, nanti kita lanjutkan. Baru maju? Ya Allah. Zid, sallu fi buyutikum. Silakhir, ya Allah. Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal wasfu muwafiqatul ibadati syar'iyyah fis sababi amrun muhimmun yatabayyanu bihi ibtida'u kasirin mimma yadunnu annahu minas sunnati wa laysa minas sunnah. Dan ini sangat penting bahwasanya ibadah harus ada kecocokan dengan sunnah beliau dan juga dengan sebab yang dituntunkan oleh beliau. Maka ini menunjukkan banyak terjadi perkara-perkara bid'ah yang mana menduga itu sunnah tetapi bukan sunnah. Ya, seperti peringatan hari besar Islam. Peringatan hari besar Islam menurut Islam hanya dua, Idul Fitri wa Idul Adha. Tidak ada dalam rangka peringatan hari besar Islam yaitu menyambut satu Al-Muharram. Ya, menyambut pula yaitu Maulid Nabi. Menyambut pula peringatan Isra Mi'raj. Kenapa tidak ada peringatan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak ada peringatan ketika beliau berada di Gua Sur? Kenapa tidak ada peringatan ketika beliau di Gua Khira yatahannasu man yata'abbadu? Ini menunjukkan mereka ini mengada-ada. Maka walaupun itu syiar, tapi kita harus mencari syiar Islam, bukan syiar bid'ah. Yang nomor dua, asani al-jinsu. Maka orang beribadah harus sama jenisnya. Fala buta an takuna al-ibadatu muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Hendaknya ibadah ini cocok dengan syariat dalam jenisnya. Falau ta'abbata insanun lillahi bi ibadatin lam yasra' jinsuha fahiya ghairu maqbulah. Seandainya beribadah manusia itu kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang tidak disyariatkan jenisnya, maka ditolak. Ya, dengan contoh di sini misal dzalika ayyudhakhiya rajulun, berkorban salah seorang, korban adalah ibadah. Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, kemudian bifarasin, dengan kuda, korbannya dengan kuda. Fala tasikhu udhiyatuhu, maka tidak sah korbannya. Atau korban yaitu dengan ayam, tidak sah walaupun jumlahnya lebih banyak. Atau dengan rusa, tidak sah. Li'annahu khalafa syari'ata fil jinsi, karena jenisnya menyelisih syariat. Fal adhi, maka binatang korban la takunu illa min bahimatil an'am, maka harus dari bahimatul an'am yang disebutkan di dalam ayat. Dan bahimatul an'am misal al-ibil, unta, al-bakor, sapi, wal-ghanam, kambing. Nah, ketika ditanya para ulama, maka kerbau itu bolehkah dijadikan kurban? Nanya, kalau itu memang sifatnya seperti sapi, maka boleh. Nah, ini menunjukkan tidak boleh kurban dengan selain daripada tiga ini. Demikian juga akikah, maka hendaknya dengan kambing. Diganti sapi, maka tidak sah. Tapi kalau sapinya disembelih karena Allah dimakan, maka itu daging biasa. Tidak boleh pula yaitu dengan ayam, sekalipun ayam lebih banyak. Sekarang berapa banyak yaitu orang ya ma yang akikah lain daripada itu. Adapun walimah, tidak dengan kambing boleh, karena dia pernah mewalimahi salah satu di antara istrinya yaitu dengan roti karena tidak ada kemampuannya. Dan juga walimah dengan yaitu sapi boleh, karena beliau mengatakan aulim walau bisatin walimailah, walaupun dengan satu kambing, tidak harus kambing. Walau, karena kambing menurut orang Arab adalah perkara yang sangat kecil untuk mereka. As-salisu yang nomor tiga, al-qadru al-adatu awil kamiyah. Orang itu ibadahnya akan mengikuti sunnah apabila ukuran bilangannya, jumlahnya cocok dengan syar'i. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Falau arada insanun ayyazita salatahu, jika salah seorang ingin menambah salatnya, ala annaha faridatun, bahwasanya itu merupakan satu kewajiban, fahadhi bid'atun ghairu maqbulah, maka itu bid'ah yang tidak diterima. Li'annaha mukhalafatun lisyar'i fil qadri, karena salatnya itu menyelisih syariat di dalam ukuran rokaatnya. Wa min babi awla, naam annal insana salat duhra masalan, ada orang salat duhur misalnya khamsan lima rokaat, fa inna salatahu la tasikhu, salatnya tidak sah bil ittifaqi, menurut kesepakatan para ulama, karena menyelisih ibadahnya itu dengan adat atau kamiyah. Ini harus difahami. Warabi'u al-kaifiyatu wal-hay'ah, ibadah itu ada kaifiyahnya, caranya. Seandainya kita sholat memulai dengan sujud, tidak sah. Sholat kita buka dengan subhanallah, bukan dengan takbir, tidak sah. Kalau anna rajulan tawadhu'a bi ghusli rijlaihi, seandainya orang itu wudhu dengan memulai membasuh kakinya, summa masakha ra'sahu, lalu membaca, lalu mengusap kepalanya, summa ghassala yadaihi, summa wajhahu, lalu membasuh tangannya, kemudian wajahnya dibalik, fa wudhu'uhu batil, wudhunya batil dan berdosa karena membuat cara yang baru. Wa na'am li'anna mukhalifan lisyari'i fil kaifiyah, karena menyelisih di dalam syariat, yang menyelisih syariat di dalam kaifian caranya. Wa kadzalika law bada'a sholata fi sujudi, salat mulai sujud, summa ruku'a, kemudian ruku', lakanat sholatu batilah, maka sungguh sholatnya batil karena menyelisih kaifiyah. Tapi kapan orang itu sholat boleh dengan sujud dulu? Ya, ketika dia masbuk lalu menjumpai imam sujud, maka dia harus takbiratul ikhram dulu, karena itu pembuka sholat, lalu takbir intikal. Maka jika takbiratul ikhram lalu sujud, dia kurang karena takbir intikalnya tidak ada. Ini khusus untuk orang yang bermakmum ketika masbuk. Tetapi orang ketika sholat sendirian atau imamnya Allahu Akbar, lalu sujud kemudian berdiri, tidak sah. Maka imamnya juga tidak, makmumnya tidak sah. Ketika tidak sah imamnya, makmumnya tidak sah. Karena al-imamu yuqtada bihi. Yang nomor lima, az-zaman waktu. Nah, ini syarat ittiba. Falau anna rajulan dhakha fi awwali ayyami dzulhijjah, ketika orang itu berkorban lalu menyembelih korbannya pada awal dzulhijjah, fala tuqbalul udhiyah, maka tidak diterima udhiyahnya, tapi halal dagingnya jika membaca bismillah. Ya. Namun bukanlah dia korban. Li mukhalafati syar'i fi zaman, karena dia menyelisih waktunya. Demikian juga orang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id, maka tidak sah zakatnya. Tapi itu sedekah biasa, dia tidak melaksanakan yang wajib, dia berdosa. Kadzalika law shalla qabla al-waqti, apabila dia sholat sebelum waktunya, ya sholat subuh sekarang batal, karena berhubungan dengan zaman. Aw hajja fi ghairi aswiril haji, atau haji pada selain bulan haji, karena beliau Allah mengatakan al-hajju aswurum ma'lumat, haji itu bulan yang sudah ditentukan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. As-sadis yang terakhir, al-makan, ya, ibadah ittiba ada hubungannya dengan tempat. Fala anna rajulan i'takafa fi ghairil masjid, dan kalau orang itu ingin i'tikaf selain di masjid, fa anna i'tikafahu la yasihhu, i'tikafnya batal. Karena wa antum akifuna fil masajid, ayatnya. Wadhalika li anna al-i'tikafa la yakunu illa fil masajid, karena i'tikaf itu tidak sah kecuali di masjid. Seperti orang sholat di kuburan tidak sah, karena beliau bersabda la tusallu alal kubur wa la tajlisu alaiha, sholat di tempat WC tidak sah. Walau qalat imra'atu uritu an a'takifa fi musallal bait, ada seorang wanita yang dia i'tikaf di masjid rumahnya, fala yasihhu i'tikafu, maka tidak sah i'tikafnya, li mukhalafati syar'i fil makan, ya, karena menyelisih syariat di dalam makan. Ini semuanya nomor 1 sampai 6 hubungannya dengan ibadah mahdhah. Adapun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang wajib maupun sunnah, yang waktunya luas, seperti kita berdakwah kapan saja, di mana saja, maka sah, karena itu bukan ibadah mahdhah. Begitulah ya ikhwah yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.